Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan kitab al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid, kita kembali membaca matannya walaupun sebelumnya kita telah membaca. Berkata al-mu'allif rahimahullah, yakni al-syeikh Muhammad Abdul Wahab al-Najdi rahimahullah, fi sahihi an ibn al-musayyib an abihi qala lamma hadarat aba talibin al-wafatu جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari, dari Ibn al-Musayyib, dari ayahnya, dia berkata, ketika datang Abu Talib al-Wafat, di saat-saat kematiannya atau di saat-saat dia wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Dan ternyata di sisi pamannya ini sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahlin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah atau ucapkanlah la ilaha illallah." Yaitu kalimat yang saya bisa menjadikan hujah ataupun keterangan untukmu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mereka berkata kepadanya, "Apakah engkau benci agama Abdul Muthalib, yakni agama nenek moyang yang menyembah berhala?" Fa'ada alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali ucapannya. Dan di saat itu pula keduanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mengulang ucapannya. Ucapan Nabi dengan ucapan kedua orang ini bertentangan. Nabi menginginkan dia mengucapkan la ilaha illallah, sementara kedua orang ini agar dia jangan mengucapkannya. Artinya tetap di atas pendiriannya semula untuk berada di atas agama nenek moyang, agama Abdul Muthalib. Fakana akhiru ma qala, maka di akhirnya, artinya ketika sudah diangkat ruhnya, diwafatkannya, maqala, dia tidak mengucapkannya. Naam, pamannya ini Abi Thalib tidak berkata atau mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Sungguh-sungguh saya akan memintakan ampun untukmu selama saya tidak dilarang kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, ya, tidaklah ada bagi Nabi atau tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin sekalipun mereka keluarga dekat. Naam, ada tali kekerabatan. At-Taubah ayat 113. Fa'anzalallahu fi Abi Thalib, fa'anzalallahu fi naam Abi Thalib, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berkenan dengan Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin nol yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan dia maha mengetahui bil muhtadin, ya, terhadap orang-orang yang bisa menerima hidayah. Berkata pensyarah atau yang memberi keterangan matan ini, tarjumatu Ibnil Musayyib atau tarjumatu Ibnil Musayyib, tarjamah biografi Ibnil Musayyib, huwa Sa'id Ibnul Musayyib ahadul ulama'i wal fuqaha'i al-kibar minat tabi'in mata ba'da tis'in. Ya, Ibnul Musayyib, dia adalah Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang ulama dan salah satu ahli fikih al-kibar, ya, yang besar dari kalangan tabi'in, dan dia meninggal setelah tis'in, punya umur 90. Wa fi sahihi, sahihil Bukhari, di dalam sahih, artinya sahihil Bukhari, an abihi, dari ayahnya al-Musayyib, sahabiyun, dia seorang sahabat, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi masya Allah, ini seorang anak dan bersama ayahnya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Oh, enggak di sini. Sa'ad bin Musayyib ini tabi'in. Ya, tabi'in, dia meriwayatkan dari ayahnya, dari al-Musayyib. Musayyibnya, ya, sahabiyun, dia seorang sahabat, dan dia wafat di saat khilafahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini, ya, para sahabat, mereka mendidik keturunannya, ya, agar menjadi orang-orang yang soleh, seperti dalam hadis ini, ya, Al-Musayyib mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih. Didik dengan ilmu agama, didik dengan ilmu syariah. Naam, inilah sesungguhnya keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan. Tidak seperti manusia di zaman kita, ketika anaknya pintar dan dia memiliki kemampuan dalam sisi biaya, maka dia akan diberikan pendidikan yang jauh dari bimbingan syariah. Naam, angan-angannya biar dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Naam, sehingga kalau sudah mendapatkannya, demikian pula istrinya seperti itu juga, sama-sama ya pekerja, sehingga anak-anak mereka terlantar, tidak terurus. Allahul musta'an. Maka kalau hamba-hamba yang soleh, dia menginginkan keturunannya agar menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika datang kematian kepada Abu Talib, ay alamatuha wa muqaddimatuha, yaitu tanda-tanda akan tiba ajalnya dan muqaddimah-muqaddimahnya, pendahuluan-pendahuluannya. Naam. Ya, pendahuluan-pendahuluan ya, tidak lama lagi akan dicabut nyawanya. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung. Ya ammi, ammi ini munada mudhaf. Wahai pamanku. Ada ya-nya di situ, huruf afu nida, huruf nida. Naam, ammi munada mudhaf karena di situ ada ya-nya yang terbuang. Ya ammi. Naam, ammi mudhaf, ya-nya yang dibuang mudhaf ilaih. Hudifat min hulya, dibuang darinya ya. Babaqiyatil kasrah, sehingga yang tersisa hanya kasrah, dalilan alaiha, sebagai bukti bahwa yang dibuang itu ya. Ya ammi. Naam, ya, ya ammi, wahai paman saya, pamanku. Kalimatan bin nasbi, kalimat di sini dengan nasab, tanda nasabnya fathah, dia sebagai badal dari la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah kemudian diganti dengan kalimah. Wahajja bitasdidil jim, jimnya ditasdid, didobol hurufnya. Wahajja maftuhatan, yang juga di fathah. Alal jazmi bijawabil amri, ya, alal jazmi dengan apa ini, kepastian sebagai jawaban dari al-amr. Min al-mahajjati wahiya bayanul hujjah, yaitu dari al-mahajjah, yakni menerangkan hujjah. Artinya dia bisa menerangkan hujjah di sisi Allah ketika pamannya ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ashhadu laka biha indallah, yaitu saya akan bersaksi untukmu dengan kalimat tadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atarghabu atatruk, apakah engkau meninggalkan? Millata Abdul Muthalib, millahnya Abdul Muthalib hiya asyirk, yaitu meninggalkan asyirk. Wa ibadatul asnam, dan ibadah kepala asnam. Naam. Dzakarahu bihujjatil musyrikin, menyebutkannya hujah-hujahnya orang musyrikin. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami, yaitu nenek-nenek moyang kami, di atas ummah, di atas millah seperti itu, sehingga mereka tidak mau berubah. Naam, apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, dari adat istiadat mereka, itulah yang mereka ikuti. Apakah mereka tahu dalilnya atau tidak tahu dalilnya? Al-muhim, naam, itu yang terus dipertahankan dan dikembangbiakan. Tidak mau menoleh kepada wahyu Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada alaihi nabiyyu, maka Nabi mengulang kembali ya, kepada pamannya ini. A'ada alaihi maqalatahu wa hiya qawluhu ya ammi kull la ilaha illallah. Ini kesungguhan Nabi agar pamannya ini bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Nabi betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, sampai mengulang kalimat yang kedua kalinya. Fa'ada alaihi, ternyata ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengulang ucapannya. Ya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang? Naam. Ya, yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita beribadah kepadanya. Ayyada alaihi Abu Jahal wa Abdullah maqaulatahuma wa hiya atarghabu an millati Abdul Muthalib. Yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulang ucapan keduanya, yaitu apakah engkau akan meninggalkan kepercayaan Abdul Muthalib? Huwa ala Abdul Muthalib, huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia di atas millah Abdul Muthalib. Istabdal rawi bi dhamirul mutakallim dhamirul ghaib istikbahan li lafdil madhkur. Maka rawi mengganti dhamir mutakallim dengan dhamir ghaib, ya, untuk menunjukkan istikbahan, ya, buruknya sesuatu itu untuk lafaz yang disebutkan. Wa aba yaqul, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Naam, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hadza ta'kidun lima qablahu, ini sebagai penguat, sebagai penegas terhadap apa yang sebelumnya. Maka Nabi, ya, tidak patut bagi Nabi, mayam bagi, tidak pantas. Wawa khobarun bima'anan nahyi, ini khobar yang maknanya larangan. Al-ma'na al-ijmalul hadith, kemudian makna ijmal, makna global hadith ini. Kana Abu Talibin yahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Syaikhul Fauzan, Abu Talib, ya, dia ini menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga, melindungi, memelihara Nabi. Min adza qaumihi, dari gangguan-gangguan kaumnya. Karena Nabi berdakwah kepada tauhid sementara kaumnya menyeru kepada sesembahan selain Allah. Sehingga Nabi selalu disakiti, namun mendapatkan pembelaan dari Abu Talib. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghayruhu minan nas. Maka pamannya ini Abu Talib selalu menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga keponakannya, yang mana tidak dilakukan oleh manusia yang lain. Tidak ada satupun yang membela Nabi dari paman-paman yang lain. 6, ya, besar sekali pembelaannya ini. Abi Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia menyakiti beliau. Nah, mencelanya dan seterusnya, bahkan mengusirnya. Nabi dikucilkan, diusir dan seterusnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam harisun ala hidayatih. Sementara Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berkeinginan agar pamannya ini bisa mendapatkan hidayah. Ya, bisa memeluk al-Islam, bisa meninggalkan kekufurannya. Keinginan Nabi. Wa min dzalika annahu 'adahu lamma marida. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya di saat dia sakit. Faja'ahu wa fi siyakil maut. Maka Nabi datang kepadanya dalam kondisi sudah muqaddimah-muqaddimah kematian. Wa arada alaihi al-islam, dan menawarkan kepadanya Islam. Liyakuna khatimahu hayatihi. Liyahsulalahu bidzalika al-fawz was-sa'adah. Agar penutup kematiannya atau penutup kehidupannya, dia mendapatkan dengannya al-fawz, keberuntungan, was-sa'adah, dan kebahagiaan. Karena yang dilihat itu penutupnya, berakhirnya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk al-jannah. Maka selalu kita mohon kepada Allah husnul khatimah, mati yang baik. Allahumma inni as'aluka ya husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati yang baik. Naam. Ini yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba minhu ay yaqula kalimat tauhid, sehingga Nabi meminta kepada Abi Thalib ini, pamannya, agar dia mengucapkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Wa aradu alaihi al-musyrikun ay yabqa ala dini abihi allazi wa syirk. Namun ternyata ya, teman yang buruk tadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ya, menginginkan bahwa dia ini tetap di atas agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Li'ilmihim bima tadulu alaihi hadil kalima min nafi syirik wa ikhlasi ibadati li wahdah. Karena mereka tahu, mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu harus menafikan syirik. Apa yang mereka sembah dari berhala harus dihancurkan dan dibinasakan dan disingkirkan. Kemudian mereka hanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat talaffuz bisyahadah min ammih. Namun ternyata Nabi tidak putus asa mengulang kembali kalimatnya. Ya, agar ya meminta kepada pamannya melafadzkan syahadah. Wa'adal musyrikun al-mu'aradah wasaru sababan lisadhi anil haqqi wa mautihi ala syirk. Ternyata ya, orang musyrik tadi juga mempertahankan ya Abi Thalib agar jangan dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi untuk tetap di atas agama nenek moyang. Dan sebagai sebab dia menolak al-haq dan mati di atas kesyirikan. Ini bahaya kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik seperti ini. Naam. Bukan saja untuk kehidupan dunia, tapi untuk kehidupan akhiratnya. Bahaya sekali berkawan dengan ahlul hawa, berkawan dengan ahlul ma'asi. Naam. Ini bisa menghalangi dia untuk menerima kebenaran. Maka kita harus pandai-pandai dalam berkawan, pandai-pandai mencari teman yang baik. Jadi jangan menyangka kalau kita hidup di suatu ma'had tidak ada orang yang buruk, ada juga kadang. Jadi kalau ketika mondok, kita cari teman yang kita lihat dia semangat belajar agar kita terpacu dengannya. Bukan melihat orang yang suka tidur umpamanya atau malas-malas belajar, nanti juga kita malas belajar. Wa inda dalik halafan Nabi SAW liyat lubanna lahu minallahi al-maghfirah malam yumna min dalik. Oleh karena itu Nabi bersumpah agar betul-betul dia meminta untuknya dari Allah maghfirah selama dia tidak dilarang dari hal itu. Fa'anzalallahu al-man'a min dalik. Ternyata Allah menurunkan larangan tentang hal itu. Wabayyana lahu annal hidayata biyadillah. Bahwa hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu taufik. Hidayah dia bisa menerima al-Islam itu di tangan Allah. Yatafadalu biha ala mayasha. Yang mana Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan ini. Ya. Kepada siapa yang dikehendaki dengan hidayah tadi. Dengan hidayah Allah berikan keutamaan kepada siapa yang dikehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluh laha mimman la yasluh. Karena Allah mengetahui mana yang layak dan pantas untuk mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Ini berkaitan dengan keimanan kita terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dimudahkan untuk menjalani yang seperti ini, maka syukuri itu nikmat yang besar. Dan kita melihat manusia, mereka susah untuk mendapatkan hidayah, maka kita iman itu ya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah yang sudah kita dapat ini dijaga dan dipelihara, jangan disia-siakan. Jangan sampai seperti hadis Nabi SAW. Ya, dia sudah beramal dengan amalan ahlul jannah. Kemudian ternyata di akhir kehidupannya beramal dengan amal ahlul nar. Takdir telah mendahuluinya. Ya, kemudian dia masuk ke dalam an-nar neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal sedikit lagi. Dia sudah bisa mendapatkan surga itu. Kemudian dia berubah. Naam. Berganti. Akhirnya beramal dengan amalan ahlun nar dan mati di atas amalan itu, kemudian masuk ke dalam an-nar. Maka jangan kita merasa ujub. Merasa bangga dengan amalan yang kita sudah amalkan. Apa yang kita amalkan anggap saja belum ada apa-apanya sehingga masih semangat kita untuk beramal. Masih banyak kekurangannya dalam kita beramal. Jangan merasa kita bosan dengannya, tapi terus bersemangat, terus ya minta kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahui dan bisa meninggalkan apa yang telah diketahui dari larangan. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nas ilaih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat kepada orang yang paling dekat dengannya. Ya. Sekalipun orang yang paling dekat dengannya, Nabi tidak mampu untuk memberikan manfaat dari pamannya tadi. Mimma yadullu ala butlani ta'alluq alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dari yang menunjukkan tentang batilnya berta'alluq, menggantungkan kepada Nabi untuk sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan manfaat adaf idar atau untuk menolak bahaya madarat wa ghairi min babi aula, maka selainnya tentu lebih pantas untuk tidak mampu. Ma yustafadu minal hadis, apa yang kita bisa mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, jawazu iya datil maridil musyrik idza rujiya islamuh, bolehnya mengunjungi orang yang sakit dari musyrik apabila diharapkan keislamannya. Nah, apalagi kalau memang dia sudah muslim cuma amalannya bolong-bolong, mungkin bisa didatangi. Ya, bisa kita membantu dia untuk mentalkin, ucapkan la ilaha illallah. Bukan mentalkin yang sudah mati. Pernah dulu di Jawa itu. Ya, kita datang, ternyata yang sudah mati itu ditalkin. Tetap pakai bahasa Jawa atau bahasa apa itu? Pokoknya jawabannya saya. Gimana sul? Tahu sul? Ucapkan la ilaha illallah. Jadi sudah mati ditalkin itu masih hidup. Artinya masih bisa diajak berbicara. Kok sudah meninggal? Ya, biar dikasih minum, dikasih makan, tidak bisa lagi. Apalagi berucap. Nah, ini bisa ditalkin. Sebagaimana Nabi juga pernah mendatangi anak Yahudi. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ayahnya mengatakan ikuti apa yang dibicarakan oleh Nabi, apa yang diucapkan Nabi, maka dia ikuti. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah anak ini diselamatkan dari an-nar. Atau kita lagi di rumah sakit berkunjung, umpamanya ternyata ada yang sampingnya ada sudah musakarat. Nah, bisa kita kunjungi, kita bantu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, kita beruntung, dia beruntung. Pahalanya kita dapatkan juga. Yang kedua, madarratu ashabis su'i wa qarna'is syarri 'alal insan. Bahayanya atau madaratnya berkawan dengan asu, berkawan dengan orang-orang yang buruk, dan qarna isyar, ya ini teman yang buruk atas manusia. Berhati-hati kita, karena kadang mereka tidak paham bicaranya. Ya, maki-makian biasa atau bicara yang kurang bagus, ya, mereka tidak peduli. Apalagi kalau semua orang timur, Ambon, wah, maki itu biasa. Sudah ucapan mereka hari-hari seperti itu. Kita yang mendengar, wah, ngeri sekali. Yang ketiga, anna ma'na la ilaha illallah tarkul ibadatil asnam wal awliya was salihin wa ifradu labil ibadah wa anil musyrikin ya'rifuna ma'naha. Bahwa ma'na la ilaha illallah itu meninggalkan ibadah-ibadah al asnam, patung, meninggalkan wali-wali, meninggalkan orang-orang soleh. Ini dari dalam kalimat la ilaha, dinafikan seluruhnya, ditiadakan seluruhnya. Wa ifradul ibadah, kemudian hanya Allah yang diesakan dalam ibadah, yaitu illallah. Dan bahwa orang musyrikin zaman dahulu tahu maknanya sehingga tidak mau mengucapkan. Nah, Abu Thalib apa ini paham, Abu Jahal paham, naam, Abdullah bin Abi Umayyah paham, tidak mau mengucapkan karena tahu maknanya. Kaum muslimin sekarang ini mau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengerti maknanya. Habis la ilaha illallah pergi ke kuburan minta, pergi ke Kelambu Kuning minta pergi ke keramat minta nah bertolak belakang dengan ucapannya, bahkan mungkin mengucapkan la ilaha illallah sudah zikir hari-hari dia ucapkan, tapi amalannya juga hari-hari seperti itu ya. Naam, tidak bermanfaat la ilaha illallah. Yang keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yakinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan diilmui dan diyakini, naam, wa i'tiqadin, ya, sama yakin, i'tiqad, dia akan masuk ke dalam al-Islam. Yang kelima, an al-amala bil khawatim, bahwa seluruh amalan itu yang dilihat adalah paling ujungnya. Nah, maka kita jangan lupa sering berzikir la ilaha illallah, naik kendaraan la ilaha illallah, terus dibaca naik pesawat la ilaha illallah, apalagi pesawat sekejap. Naam, maka la ilaha illallah terus diucapkan la ilaha illallah, sehingga terjadi apa-apa terakhir yang kita ucapkan la ilaha illallah. Yang keenam, tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu walatihim wa mahabbatihim. Dilarang, diharamkan memintakan ampun kepada musyrikin, dan diharamkan pula berloyalitas dengan mereka dan mencintai mereka. Naam. Ya, di dalam hati kita tidak senang dengan perbuatan mereka. Yang ketujuh, butlanu ta'alluqi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa warihi li jalbin nafi wa dafi dar. Batilnya bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya untuk memperoleh manfaat atau mencegah madarat. Nah, minta semuanya kepada Allah, jangan minta kepada Nabi. Nabi sendiri minta kepada Allah. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang kedelapan, ar-raddu ala man zama Islam Abi Thalib. Bantahan atas orang yang menyangka bahwa Abi Thalib itu masuk dalam Islam. Dia hanya membantu Nabi, namun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Yang terakhir, yang kesembilan, madaratu taklidil abai wal akabir. Ya, bahayanya ikut-ikutan taklid kepada para pendahulu dari nenek moyang. Artinya ini taklid tanpa ada dalil. Naam. Pokoknya apa yang mereka dapati seperti itu, ya sudah seperti itu yang mereka lakukan. Bihaitsu yuj'alu qauluhum hujjatan. Yang mana mereka menjadikan ucapan nenek moyang mereka itu sebagai hujjah. Yarju ilaiha inda tanazzu. Mereka kembali kepadanya ketika ada perselisihan. Ya sudah, ini nenek kita atau kakek kita ngomong seperti ini, maka itu yang dijadikan sebagai hujjah mereka. Nah, seharusnya Al-Quran, ya, fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kembalikan kepada al-aba wal akabir. Iya. Ini yang bisa kita baca. Dan ini bab apa ini? Yang terakhir dari bab ini, yaitu bab innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian pertemuan kita berikutnya Kita masuk bab yang baru, bab majah anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuru fis salihin. Bab apa yang datang sebab kufurnya bani Adam dan meninggalkan agama mereka, huwa al ghuru fis salihin, mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ini kita baca di pertemuan kita berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.